Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, wanshur alaina rahmatak, wa'allimna ma jahilna, wa dhakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya muallim Adam allimna, wa ya mufahim Sulaiman fahimna. Rabbana zidna ilman, warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri, wa yasir li amri, wa hlul uqdata min lisani yabqahu qawli. Ihwatal iman, a'zan ya Allah wa iyakum. InsyaAllah kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Qatrin Nada wa Ballis Soda karya Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dan kita masih dalam pembahasan yang i'rab dengan alamah far'iyah. Taib, tafadhal ikra. Wa ulati wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini wa ma summiya bihi minhuma fayunsabu bil kasrati nahu خلق الله السماوات أصطفى البنات. طيب. Kemudian Ibnu Hisham mengatakan di sini sad wa ulati wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Dan di antara yang di'rab dengan alamah far'iyah kata beliau adalah ulat. Ya, ulat wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Dan setiap kata yang dijamak dengan alif dan ta' mazidataini. Di sini bi alifin wa ta'in mazidataini, ba'nya di sini ada dua makna. Ima dia bermakna sababiyah, artinya dengan sebab adanya alif dan ta' maka dia telah menjadi jamak. Kalau kita artikan ba' di sini sebagai ba' sababiyah, maka dengan sebab adanya alif dan ta' dia telah menjadi jamak hingga tak perlu lagi qaid mazidatain. Tapi kalau kita artikan ba' di sini ba' lil musahabah, maka qaid mazidataini sangat penting, ya, sangat penting. Kemudian mustalah ma jumi'a bi alifin wa ta' mazidatain ini lebih afdal atau lebih ajwad, lebih bagus dibandingkan kita menggunakan mustalah jamak muannas salim. Ya, kenapa? Karena mustalah jamak bi alif wa ta' mazidatain ini selamat dari kritikan. Berbeda dengan kalau kita istilahkan dengan jamak muannas salim, maka istilah ini banyak mendapatkan kritikan. Di antaranya, enggak selamanya yang dijamak dengan jamak alif ta' mazidataini ini adalah muannas. Contohnya misalnya nanti istablun itu jamaknya istiblatun padahal dia muzakkar. Hamamun jamaknya hamamatun padahal dia muzakkar. Makanya ketika dikatakan muannas ini tidak tepat, ya. Begitupun enggak semua yang dijamak dengan jamak alif dan ta' mazidatain ini salim. Contohnya, sajdatun ketika kita jamak menjadi sajadatun dengan mempatah jimnya, berarti enggak salim mufradnya dari perubahan yang asalnya sajdatun sukun menjadi sajadatun. Maka ghairu salim, tidak salim. Oleh karena itu mustalah yang lebih ajwad, yang lebih bagus itu adalah jamak bi alif wa ta' mazidatain. Nah, dan ini mustalah yang dipakai oleh ulama-ulama mutaqaddimin. Seperti Ibnu Malik juga mengatakan wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru bil jarri wan nasbi ma'a. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a, kata beliau. Jadi jamak bil alif wa ta' istilahnya, atau jamak bi alif wa ta' mazidatain. Ya, kemudian muncul belakangan istilah dengan jamak muannas salim. Ya. Cuman sebagian para ulama mengatakan la musyahadah fil istilah. Ya, tidak ada masalah dalam mustalah-mustalah semacam ini dengan anggapan muannas salim itu bukan qaid, ya, bukan qaid. Ya, kalau kita katakan itu adalah qaid untuk jamak, maka ini tidak akan selamat dari kritikan. Tapi kalau kita katakan muannas salim itu bukan qaid, hanya sekedar mustalah saja, maka enggak masalah. Ya, tapi yang lebih ajwad dan yang lebih abdol, antum katakan jamak bi alif wa ta mazidatain. Kemudian wa ma sumiya bihi minhuma, ya. Kemudian ya, nama-nama yang sighahnya itu udah seperti jamak bil alif wa ta', seperti Arafat. Ya, maka ini namanya mulhaq dengan jamak bil alif wa ta mazidatain. Ulat juga itu mulhaq dengan jamak bil alif wa ta mazidatain. Begitupun nama yang sighahnya yang bentuknya sudah seperti jamak bil alif wa ta, maka dia i'rabnya sama dengan menggunakan alamah far'iyah seperti di Arafatun. Ya, Arafat itu kan satu. Nah, tapi namanya sudah seperti jamak sighahnya, maka dia termasuk mulhaq bil alif wa ta mazidatain. I'rabnya bagaimana kata Syekh? Fayunsabu bil kasrati, maka ketika nasab menggunakan kasrah ya niabatan anil fathah. Ya, nahu khalaqallahu as-samawati. Ya, as-samawati di sini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah niabatan anil fathah. Kenapa? Karena li'annahu jama' bi ziyadatil alif wa ta'atu bil alif wa ta' al-mazidatain. Astafal banati, al-banati juga maf'ulun bihi ya mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah ya niabatan anil fathah, karena dia jamak bil alif wa ta' al-mazidatain. Ya, kemudian apa saja yang bisa dijamak dengan jamak alif wa ta' az-zaidatain ini? Maka yang pertama adalah setiap alam mu'annas. Ya, setiap nama wanita itu bisa dijamak dengan jamak bizadatil alif wa ta. Kemudian selanjutnya adalah setiap ya sifat khusus wanita. Kemudian seperti murdiun, hamilun, ya, haidun itu dijamak dengan biziyadatil alif wa ta. Kemudian juga setiap kata yang mahtumah bi ta'il marbutah, setiap kata yang diakhiri dengan ta marbutah, itu jamaknya bisa dengan ziyadatul alif wa ta. Ya. Baik. Al-bab ar-rabi mimma kharaja 'anil asl ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain kahindat kahindatin wa zainabatin fa innahu yunsabu bil kasrati niyabatan 'anil fathati taqulu ra'aytul hindati wa zainabati qala Allahu ta'ala khalaqallahu as-samawati wa astafal banati. Tayyib. Ini al-babur rabi, bab yang keempat, mimma kharaja 'anil asl. Maksudnya anil asal ini adalah yang di'rab dengan alamah asliyah. Kemudian ada beberapa kata yang keluar dari hal tersebut. Yang keempat adalah jama' bil alif wa ta'. Dia tanda i'rabnya adalah dengan alamah far'iyah. Itu apa? Yunsabu bil kasrati niyabatan anil fathah. Tanda nasabnya adalah kasrah niyabatan anil fathah. Adapun tanda rofa' dan tanda jirnya, maka menggunakan alamah asliyah. Seperti yang itu mengatakan ja'at al-hindatu. Al-hindatu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Marartu bil hindati. Bil hindati majrurun wa alamatu jarrihi kasrah. Nah, berbeda dengan ra'aitu al hindati, maka al hindati di sini i'rabnya dengan alamah far'iyah, yaitu tanda nasabnya bil kasrah niabatan anil fathah. Ya. Kemudian beliau membawakan syawahid dari Al-Quran, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqallahu samawati, as-samawati syahidnya di sini, ya mansubun wa alamatu nasbihi kasrah niyabatan anil fathah. Kemudian astafal banat sama mansubun wa alamatu nasbihi kasrah niyabatan anil fathah. Fa'ama raf'u wal jarru fa'innahu alal asli. Taqulu ja'atil hindatu fatarfa'uhu bidhammati. وَمَرَرْتُ بِالْهِنْدَاتِ فَتَجُرُّهُ بِالْكَسْرَةِ. Ini, فَإِنَّهُ عَلَى الْأَصْلِ, kata beliau. أَمَّا الرَّفْءُ وَالْجَرُّ فَإِنَّهُ عَلَى الْأَصْلِ. Maksud dari عَلَى الْأَصْلِ di sini adalah tanda i'rabnya menggunakan alamah asliyah. Ya, dengan dhammah ketika rafa, dengan kasrah ketika jar. Jadi satu-satunya tempat ya menggunakan alamah far'iyah adalah ketika dia mansub, yaitu bil kasrah niabatan anil fathah. Ya, sama juga seperti perkataan Ibnu Malik tadi, wa ma bita wa alifin jumi'a yuksaru fil jarri wan nasbi ma'a. Ketika jar maka dengan kasrah, ketika nasab juga dengan kasrah. Bedanya kasrah ketika jar itu adalah alamah asliyah, tapi kasrah ketika nasab itu adalah alamah far'iyah. Wa la farqa baina an yakuna musamma hadzal jam' mu'annatsan bil makna kahindin wahindatin aw bitta ka talhata wa talhat. Wala farqa baina an yakuna musamma hadzal jama' muannasan bil makna. Jadi tidak ada bedanya, ya tidak ada bedanya isim yang dijamak dengan jamak bi ziyadatil alif wa ta ini, baik muannas secara makna atau muannas secara lafaz, ya. Contoh yang muannas secara makna itu adalah hindun, ya. Sedangkan yang muannas secara lafaz itu adalah talhah. Meskipun dia muzakkar maknan tapi muannas lafzon talhah. Makanya kita bilang tadi yang bisa dijamak dengan jamak muannas salim atau jamak bi ziyadatil alif wa ta ini adalah semua alam muannas, ya, nama yang muannas. Kemudian setiap yang mahtumah bi ta'il marbutah, baik dia ya mudzakkar maknan, selama dia mahtumah bi ta'ir ta marbutah maka bisa dijamak dengan jamak bil alif wa ta al mazidatain. Baik. Au bi ta'i wal ma'na jami'an ka Fatimata wa Fatimat. Ya, bi ta'i wal ma'na jami'an maksudnya di sini adalah muannas secara lafaz dan makna, seperti Fatimah secara makna dia muannas, secara lafaz juga muannas karena mahtumatun bi ta'il marbutah. Aw bil alif al maqsurah ka hubla wa hublayat. Aw bil alif al maqsurah, ya. Bil alif al maqsurah yang wazan fu'la, ya. Yang wazan fu'la. Ya. Seperti apa? Kubra, muannasnya apa? Muzakarnya akbar, muannasnya kubra. Nah, ini namanya alif al-maqsurah. Ya, alifut ta'nis al-maqsurah. Ya, abdol menjadi pudla. Nah, ini namanya alifut ta'nis al-maqsurah. Maka setiap yang diakhiri dengan alifut ta'nis al-maqsurah bisa dijamak dengan jamak bil alif wa ta' al-mazidatain. Awil mamdudah ka sahra wa sahrawat. Ya, begitupun yang diakhiri dengan alifut ta'nis al-mamdudah. Ya, sama. Baik, lanjut, Ustaz. أو يكون مسماه مذكرا كإصطبل وإصطبلات وحمام وحمامات. Jadi di sini enggak selamanya yang dijamak dengan jamak alif wa ta al-mazidatain itu adalah isim muannas. Terkadang ada isim muzakkar tapi jamaknya adalah bil alif wa ta al-mazidatain. Contohnya istablun di sini menjadi istablatun, hammam menjadi hammamatun. Makanya ini segi kritikan, ya, mustalah jamak muannas salim tadi. Karena enggak selamanya yang dijamak dengan jamak tersebut muannas, tapi terkadang ada mudzakkar jamaknya bil alif wa ta al-mazidatain. Contohnya istablun menjadi istiblatun, hamma menjadi hammamat. Baik. Kadzalika la farqa baina ay yakuna qad salimat fihi binyat wahidihi ka dhahmatin wa dhahmat aw taghayyarat ka sajdatin wa sajadat wa hubla wa hublayat wa sahra'a wa sahrawat. Ini beliau lagi ingin mengkritik mustalah salim, ya. Salim karena enggak selamanya yang dijamak dengan jamak bil alif wa ta itu salim mufradnya. Minat taghyir, dari perubahan. Contohnya ada yang selamat binyatu wahidihi, maksudnya binyatu mufradihi. Ya, bina mufradnya itu selamat seperti dhahmah. Dhahmah. Kemudian ketika antum jamak menjadi dhahmat. Dhahmat. Perhatikan kata mufradnya enggak ada perubahan sama sekali. Baik dari tambahan huruf atau perubahan harokat enggak ada. Salim. Ya. Ada yang taghayyarat. Maksudnya taghayyarat bina'u mufradihi. Ya, bina mufradnya itu berubah. Seperti sajadah menjadi sajadat. Perhatikan kata sajadah, dia sukun jimnya ketika dijamak menjadi sajadat, ada perubahan, ada taghayyur di sini, maka dia ghairu salim di sini bina mufradnya. Kemudian hubla menjadi hublayat, yang asalnya alif dikembalikan ke asalnya ia menjadi hublayat, berarti ada taghyir, ada perubahan di bina mufradnya. Kemudian sahra menjadi sahrawat, ya, ada perubahan di bina mufradnya, berarti dia ghairu salim. Makanya mustalah muannas salim ini adalah mustalah yang dikritik oleh beliau. Terus. Ala tara anna al-awwala taharraka wasatuhu kasyajaratin wa syajara kasyajaratin wa syajarat. Wath-thani qulibat alifuhu ya, wath-thalith qulibat hamzatuhu wawan. Walihada adaltu anqali aktsarihim jam'ul muannats salim ila an qultu wama jumi'a bil alifi wat ta li'umma jam'al muannats salim wa jam'al mudzakkar wama salima fihi bina'ul mufradi wama taghayyar. Nah, ini dia alasan kenapa Ibnu Hisham lebih memilih mustalah jama' bil alif wat ta. Kata beliau, ala tara annal awwala muharrakun wastuhu. Ya, contohnya sajdatun menjadi sajadat, ya. Sajdatun menjadi sajadat. Yang asalnya sukun menjadi muharrak, berharokat, sajadat. Kemudian hubla menjadi hublayat, kulibat alif huyaan. Ya, hubla ada alif maksurah, ketika dijamak diganti ya menjadi hublayat, kulibat alif huyaan. Kemudian sahra hamzahnya diganti wawu menjadi sahrawat. Berarti ada taghayyur di bina mufradnya. Maka dia tidak sah salim. Walizalika adaltu an qawli aktsarihim, oleh karena itu saya berpaling, kata Ibnu Hisham, dari mustalah kebanyakan orang yaitu jamak muannats salim. Jadi dia tidak memilih mustalah jamak muannats salim, tapi lebih memilih al jamak bil alif wa ta al mazidatain. Kenapa? Li'umma jam'al muannats wa jam'al mudzakkar, kata beliau, supaya lebih mencangkup setiap kata yang dijamak dengan jamak ini, baik dia muannas ataupun mudzakkar. Kemudian supaya mencakup yang salim atau yang ghairu salim. Selama itu bil alif wa ta al mazidatain, maka tetap dinamakan jamak bil alif wa ta al mazidatain, ya, tanpa ada kritikan maksudnya mustalah ini. Berbeda kalau kita katakan jamak al muannas salim tadi, maka akan ada kritikan di situ. Kalau kita anggap al muannas as salim itu sebagai qaid tadi, sebagai qaid untuk jamak, ya. Wallahu alam. Terus wa qayyadtul alifa wa ta'a bi ziyadah li yakhruja nahwa baitun wa abyat wa maitun wa amwat fa inna ta fihi ma asliyah. Wa qayyadtul alif wa ta'a bi ziyadah li yakhruja nahwa baitun wa abyat maitun wa amwat fa inna ta fiha asliyatun. Jadi ketika beliau mengatakan mazidatain, dia mazidatain di sini berarti alifnya zaidah, taknya zaidah, dengan anggapan tadi kalau ba di sini ba yang bermakna musahabah, ya, maka keluar dari kata alif ini alif yang asli. Contohnya qudat, ya, qudatun, ya, qudatun alifnya asli. Kemudian keluar dari ta zaidah ini yang taknya asli seperti amwat, ya, amwat taknya itu ta asli. Kemudian abiyat taknya ta asli, dan dia adalah jamak taksir. Makanya saya mengatakan di situ fa inna ta fiha asliyatun. Ta dalam kedua kata ini maksudnya abiyat sama amwat adalah ta yang asli. Kalau dia asli, maka di sini i'rabnya juga menggunakan alamah asli asliyah. Makanya beliau mengatakan fayunsabani bil fathati alal asal. Tanda nasabnya dengan fathah. Ya, alal asal, ya, seperti asalnya, maksudnya dengan alamah asliyah. Karena dia ini adalah jamak taksir di sini. Tayib. Fa yunsabani bil fathati 'ala al-asl. Taqulu sakantu abyatan wa hadartu amwatan. Qala Allah Ta'ala wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Wa kadhalika nahwu qudatin wa ghuzatin. Fa inna at-ta'a wa in kanat zaidah fihima illa anna al-alifa fihima asliyah. Ini yang kita bilang tadi, contoh qudat alifnya asli. Ya, maka karena dia asli di sini, walaupun taknya zaidah, ya, dia di sini menggunakan alamah asliyah, tanda i'rabnya. Ya, kenapa? Li'annaha munqalibatun anil asli. Li'annaha munqalibatun anil asli, ya. Karena apa? Karena itu adalah gantian dari asli. Alifnya itu adalah gantian dari asli. Ya, qudat itu asalnya qodayatun, ya. Qodayatun, maka ada kaidah ilal, kaidah ilalnya itu idza taharrakat ya'un wan fataha ma qablaha kulibat alifan. Kalau ada ya berharokat sebelumnya fataha, maka diganti alif menjadi qudatun, asalnya qudayatun. Sama guzatun asalnya gozawatun, ya, gozawatun. Kaidahnya idza taharrakat wawun wan fataha ma qablaha kulibat alifan. Kalau ada wawu berharokat sebelumnya fataha, maka wawunya diganti alif menjadi guzat. Ya, artinya walaupun alif itu adalah alif yang gantian wawu atau ya, tapi dia asli, bukan ta tambahan, hanya saja gantian dari huruf asalnya, yaitu waw atau ya. Tep. Ya. Li'annaha munqalibatun anil asli. Ala tara anna al-asla qudayatun wa ghazawatun li'annaha min qadaytu wa ghazawtu. Falamma taharrakatil waw wal ya wa infataha ma qablahuma qulibata alifaini. Ini kaidah ilal ini. Ya, kaidah hilal idza taharrakat wawun aw yaun wa infataha ma qablaha atau qablahuma qulibat alifan. Ini kaidah ilal. فلذلك ينصبان بالفتحة على الأصل تقول رأيت قضاة وغزاة. نعم ini رأيت قضاة وغزاة karena dia di Arab dengan alamah asliyah disebabkan tadi tidak terpenuhi syarat-syarat jamak bil alif wa ta al mazidatain. Disebabkan apa? Karena alifnya asli, ya, kemudian juga dalam abyad amwat itu ta-nya asli, ya, sehingga dia di'rab dengan alamah asliyah yaitu dengan fathah ketika nasab. Wallahu a'lam. Baik. Sad wa ma la yansarifu fayujarru bil fathati nahu bi afdala minhu illa ma al nahu bil afdali aw bil idafati nahu bi afdalikum. Baik. Kemudian selanjutnya yang di'rab dengan alamah far'iyah itu adalah i'rab ma la yansarif atau al mamnu' minas sarfi minal asma, ya, isim-isim yang mamnu' minas sarfi. Ini bab yang kelima yang di'rab dengan alamah far'iyah. Syekh mengatakan sini wa ma la yansarif, ya, yang kelima yang di'rab dengan alamah far'iyah adalah isim la yansarif, kata beliau. Fayujarru bil fathati, maka tanda jarnya dengan fathah, yang mana ketika alamah asliyah hanya menggunakan kasrah, tapi ketika dia ghairu munsarif atau mamnu' minas sarfi, maka tanda jarnya menggunakan fathah niabatan anil kasrah. Contohnya bi'abdala minhu. Bi'abdala minhu. Kata di sini syahidnya bi'abdala. Majururun bilba wala matujarrihi al-fathah niabatan anil kasrah. Ya, illa ma'al al. Kecuali kalau bersambung dengan al. Ya. Maka dia kembali lagi menggunakan alamah asliyah yaitu bil-kasrah. Makanya bil-abdali di sini. Bil-abdali dengan kasrah karena muktarinan bi'al. Au al-idhafah. Atau dia mudhaf, ya, posisinya sebagai mudhaf, maka dia kembali lagi menggunakan alamah asliyah. Contohnya bi'abdalikum, bi'abdalikum di sini. Ini juga dikatakan oleh Ibnu Malik, ya. Beliau mengatakan wajurra bil fathati ma la yansarif. Wajurra bil fathati ma la yansarif. Tanda jar ma la yansarif itu adalah bil fathah, dengan fathah, ya. Malam yakun mudhafan au ba'da al-radif, selama dia tidak mudhaf atau selama dia tidak bergandengan dengan al. Artinya kalau dia mudhaf maka tidak menggunakan fathah tapi kembali menggunakan kasrah yang merupakan alamah asliyah. Atau ketika dia bergandengan dengan al maka tidak lagi menggunakan alamah far'iyah namun menggunakan alamah asliyah itu kasrah ketika jar, ya. الباب الخامس مما خرج عن الأصل ما لا ينصرف وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل من علل التسع أو واحدة منها تقوم مقام العلتين. Jadi di sini Ibnu Hisham ingin menjelaskan kepada kita kalau mamnu' minas sarfi itu terjadi disebabkan dua ilah far'iyah, ya, dari ilah yang sembilan. Ada sembilan penyebab atau ada sembilan ilah yang menyebabkan isim itu mamnu' minas sarfi. Dan setiap isim itu biasanya disebabkan dua ilah atau mengandung dua ilah yang far'iyatain, yang merupakan cabang, ya. Yang merupakan cabang. Apa ilah yang sembilan itu, Mas Fitra? Ya. Alamiyah, wasfiyah, ziyadatul alif, wan nun, waznul fi'il, adal, ta'nis, ajmah, tarkib, gitu kan? Berapa itu? Sembilan. Alamiyah. Nah, setiap isim mamnu' minas sarfi maka mengandung dua dari ilah ini atau wahidatun minha taqumu maqamahuma atau satu ilah tapi kedudukannya seperti dua ilah. Maksudnya ada satu ilah tapi pada hakikatnya dia tarji ilal makna wa tarji ilal labzi, kembali kepada makna dan kembali kepada lafaz, sehingga seakan-akan itu adalah dua ilah tapi fi maqamin, maksudnya ilatun wahidah fi maqami ilatain, ya. Falawal. Falawalu kafatimata. Fa'inna fihi ta'arif wa ta'nith. Wahuma allatani far'iyatani anit tankiri wa tazkir. Falawal Fatimatu. Contoh yang pertama, yang di sini ada illatani far'iyatain. Di sini illatani far'iyatain, contohnya Fatimah. Maka illahnya di sini adalah pertama ta'arif wa ta'nith. Maksudnya alamiah dan ta'nis. Ya, alamiah dan ta'nis. Yang mana ta'rif, alam itu kan ma'rifat ya. Yang mana ta'rif itu fara yang asalnya adalah tankir. Nakirah. Jadi semua asal kata itu nakirah. Kemudian ma'rifat itu fara. Kemudian semua asal kata itu adalah mudzakkar. Yang ma'rifat itu apa? Yang mu'annas itu fara. Oleh karena itu ada di far'iyatain, yang mana mereka adalah cabang dari asal maksudnya. Nakirah itu asal, ma'rifat itu cabang. Mudzakkar itu asal, mu'annas itu cabang. Oleh karena itu antum gak perlu tanya, ya apa tanda nakirahnya? Karena yang butuh tanda itu adalah fara. Apa tanda ma'rifatnya? Begitupun antum gak perlu tanya apa tanda mudzakkarnya. Yang butuh tanda itu adalah fara. Yang perlu ditanya apa tanda mu'annasnya. Itu yang dimaksud dengan far'iyatain di sini. Ya. Far'iyatain maksud far'iyatul asal. Ya, asal dari ma'rifat itu apa? Nakirah. Asal dari mu'annas itu apa? Mudzakkar. Itu maksudnya di sini. Makanya far'iyatain anit tankir wa tazkir. Dia cabang dari nakirah dan mudzakkar. Ma'rifat cabang nakirah, mu'annas cabang mudzakkar. Berarti dalam kata Fatimah ini ada dua illah yang menyebabkan dia mamnu' minas sarfi, yaitu alamiyah dan ta'nis atau ta'rif dan ta'nis istilah kita. Baik. Ya. Wa tsani nahu masajid wa masabih fa innahuma jam'an wal jam'u far'un 'anil mufrad wa sighatuhuma sighatu muntahal jumu' wa ma'na hadha anna mafa'ila wa mafa' أن مفاعل ومفاعيل وقفت الجموع عندهما وانتهت إليهما فلا تتجاوزهما فلا يجمعان مرة أخرى بخلاف غيرهما من الجموع فإنه قد يجمع تقول كلب وأكلب كفلس وأفلس ثم تقول أكلب وأكالب ولا يجوز في أكالب أن يجمع بعد وكذا أعرب وعارب فلا يجوز في عارب في عارب يجمع كما يجمع أكلب على أكالب وأصال على أصائل فكأن الجمع قد تكرر فيهما فنزل لذلك منزلة جمعين وكذلك صحراء وحبلى فإن فيهما التأنيث وهو فرع عن التذكير وَهُوَ تَأْنِيثُ لَازِمْ مُنَزَّلٌ نُزُومَهُ مَنْزِلَةَ تَأْنِيثِ ثَانٍ تَأْنِيثٍ ثَانٍ وَحُكْمُهُ أَيُجَرَّ بِالْفَتْحَةِ نِيَابَةً أَنِ الْكَسْرَةِ وَالثَّانِي kemudian yang kedua maksudnya وَاهِدَةٌ مِنْهَ تَكُمُ مَقَوْمَهُمَا ilahnya satu tapi تَكُمُ مَقَوْمَ إِلَّتَيْن ya contohnya adalah masajid wa masabih ya di sini فَإِنَّهُمَا جَمْعَان masajid dan masabih itu adalah jama' tapi jamak yang bentuknya adalah sighah muntahal jumu'. Ya, ujung dari jamak. Artinya enggak bisa dijamak lagi setelah itu. Puncaknya jamak, ya. Wazannya apa? Mafa'il dan mafa'il. Biasanya kita mengatakan setiap yang wazan mafa'il dan mafa'il itu mamnu' minas sarfi. Ya, mamnu' minas sarfi. Nah, inilah yang dinamakan dengan illahnya satu tapi fi maqama illatain. Apa itu? Saya mengatakan sini fala yujma'ani marratan ukhra bihilafi ghairihima minal jumu' ya maka tidak bisa dijamak lagi masajid masabih tidak bisa dijamak lagi berbeda dengan jamak-jamak yang lain qad yujma' terkadang-kadang bisa dijamak lagi contohnya kalbun menjadi aklubun ya ini jamaknya pertama kalbun aklubun falsun menjadi aflusun kemudian dijamak ya, aklubun dijamak menjadi akalibu. Nah, akalibu ini wazannya mafailu. Setelah itu enggak bisa dijamak. Ya. Sama kayak a'rubun kata Syekh menjadi a'aribu, ya. Setelah a'aribu enggak bisa dijamak lagi. Berarti di sini seakan-akan dua jamak yang berulang-ulang. Ya, pakaian al jamak taqarrara fihi, kata Syekh. Seakan-akan jamak itu berulang-ulang di situ. Fa nazala lizalika manzilata jam'ain, maka dia kedudukannya seperti dua jamak. Ya, maka illatun fi maqami illatain. Ya kan, illahnya itu adalah apa tadi? Illahnya adalah sigah muntahal jumu. Ya. Sigah muntahal jumu, dan sigah muntahal jumu itu bentuknya satu kan? Tapi seakan-akan dia dua kali jamak. Itu yang dinamakan illatun fi maqami illatain. Ya. Kemudian wa kadzalika sahra wa hubla. Begitupun sahra wa hubla. Fa inna fihi ma at-ta'nis. Ya, sahra hubla. Di sini muannas. Kenapa? Karena alifnya itu alif ta'nis maksurah. Ya, hamzahnya hamzah. Ya. Mamdudah muannas, ya. Di sini. Maka ada ta'nis di sini. Ada ta'nis di hubla itu ada ta'nis. Wa huwa far'un anit tazkir. Ta'nis itu cabang dari mudzakkar. Wa huwa ta'nisun lazimun, dan ini adalah ta'nisun lazimun. Tahu ta'nisun lazimun? Ta'nis yang enggak bisa berubah. Biasanya kata itu ada mudzakkar, ada muannasnya kan? Nah, ini selalu muannas gitu kan. Enggak ada laki-laki yang hubla. Ada enggak laki-laki yang hamil? Enggak ada. Makanya dia makan ta'nisun lazimun. Nah, di sini. Munazzal luzumuhu manzilata ta'nisin sanin. Iya. Ta'nis yang lazimun ini seakan-akan dia dua kali muannas. Iya. Karena setiap kata itu pasti ada mudzakarnya asalnya, kemudian dijadikan muannas. Tapi ini udah muannas dan dia lazim. Berarti seakan-akan dua kali muannas. Makanya illah fi maqami illatain. Selain itu hubla juga wasfiyah. Ya, hubla juga wasfiyah di sini. Jadi selain dia ta'nis, dia juga wasfiyah. Berbeda dengan sahra. Kalau sahra, ya, dia ta'nis. Terus walihadzal bab, maka saya tisyarhu fi insyaallah. Jadi bab illatul mana min as-sarf ini ada babnya nanti di bab paling akhir. Ya, ada pembahasannya lebih rinci insyaallah. Wa hukmuhu ay jarra bil fathati niyabatan anil kasrah. Fa hamalu jarrahu ala nasbihi kama akasu dhalika fil bab sabiq. تقول مررت بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء فتفتحها كما تفتحها إذا قلت رأيت فاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء. قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وقال الله تعالى يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ. طيب. وَهُكْمُهُ أَنْ يُجَرَّ بِالْفَتْحَةِ نِيَابَةً عَنِ الْقَصْرَةِ. Jadi hukum isim yang mamnu minas sarfi atau la yang sarif itu adalah ketika jar bil fathah niyabatan anil kasrah. Tanda jarnya fathah niyabatan anil kasrah. Sebagaimana kata Ibnu Malik, wajurra bil fathati ma la yang sarif malam yudab au yaku ba'da al-radib. Jadi tanda jernya adalah fathah. Hamalu jarrahu ala nasbihi. Jadi mereka membawa jernya ke nasab. Ya, tanda jernya apa? Fathah kan? Yang mana fathah itu asalnya apa? Alamatun nasbi. Ya, jadi sama gitu. Ketika jer dan nasab sama-sama menggunakan fathah. Itu maksudnya hamalu jarrahu. Mereka membawa tanda jernya ke tanda nasab. Apa tanda nasab? Fathah. Wajurra bil fathati ma la yansarif. Tanda jernya dengan fathah. Tanda nasabnya juga dengan fathah. Berarti dibawa tanda jer itu ke tanda nasab. Kama akasu zalik bil bab as-sabiq. Sebagaimana dibalik pada bab yang sebelumnya. Bab jamak bil alif wa ta. Ya, jamak bil alif wa ta. Tanda nasabnya menggunakan kasroh. Tanda kasrohnya tetap kasroh. Ya. Kalau di sini tanda kasrohnya menggunakan fathah, tanda nasabnya menggunakan fathah. Sebelumnya tanda nasabnya kasrah, tanda jarnya kasrah. Kebalikan dari mamnu minasarfi. Itu maksudnya. Taqulu marartu bi Fatimah wa masajida wa masabiha wa sahra'a. Semuanya ikin majrur ya, dengan ba kemudian atop kepada yang majrur, tanda jarnya menggunakan fathah niabatan anil kasrah. Makanya saya mengatakan di sini fataftahuha kama taftahuha. Maka Anda memfathahnya seperti Anda memfathahnya ketika mengatakan raaitu Fatimah wa masajida wa masabiha wa sara, ketika kedudukannya maf'ul bihi atau atop kepada yang mansub menggunakan fathah. Artinya jar dan nasab sama-sama menggunakan fathah alamahnya. Hanya saja bedanya, kalau jar menggunakan fathah itu adalah alamah far'iyah, fathah ketika nasab itu adalah merupakan alamah asliyah. Itu bedanya. Baik. Qala ta'ala, juga Allah berfirman wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, semuanya di sini majrur dan atop kepada yang majrur, tandanya adalah fathah niabatan anil kasrah. Kemudian ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasira, juga majrur dengan min, tanda jarnya fathah, kemudian atop juga kepada yang majrur, tamasil dengan fathah niabatan anil kasrah. Wa yustathna min dhalika suratan, ihdahuma أن تدخل عليه أل والثانية أن يضاف فإنه يجر فيهما بالكسرة على الأصل. Nah, ini yang dikecualikan. Jadi dikecualikan dari itu, maksudnya itu di sini adalah dari tanda far'iyah, ya, dari tanda i'rab far'iyah itu dua surah. Pertama أن تدخل عليه أل. Apabila mamnu minasarfi tadi kemasukan al, maka dia tidak lagi menjadi mamnu minasarfi. Artinya dia di'rab dengan kasrah alal asal, seperti alamah asliyahnya. Atau ketika dia mudhaf, maka dia kembali lagi menggunakan alamah asliyah itu kasrah ketika jer. Itu maksudnya di sini. Ya. Ma lam tudhaf au yakub ba'da al-radif. Ya, selama dia tidak mudhaf atau selama tidak bergandengan dengan al, baru dia mamnu minasarfi. Tapi kalau udah bergandengan dengan al atau dia mudhaf, maka kembali lagi ke alamah asliyah, yaitu bil kasrah ketika jar. Fal ula nahu wa antum akifuna fil masajid. Syahidnya fil masajidi di sini. Fil masajidi majrurun bi harfi jar wa alamatu jarrihi al kasrah. Kenapa? Karena ada al di sini. Walaupun dia wazannya mafail sighah muntahal jumu', tapi karena ada al, maka kembali lagi ke alamah asliyah, yaitu bil kasrah. Wa tsaniyah nahu laqad khalaqana al insana fi ahsani taqwim. Sahihnya ahsani, fi ahsani. Dia wazan af'al, ya, wazan fi'il, ya. Dia mamnu min as-sarfi ilahnya karena wazan fi'il. Sifat ya. Wazan fi'il. Wazan fi'il. Akan tetapi karena dia mudhaf di sini, maka dia tak mamnu minasarfi lagi, tapi menggunakan alamah asliyah di sini. Ya. Terus. Wa tamthili fil asli biqauli bi afdalikum aula min tamthili ba'dihim biqaulihi marartu bi Utsmanina. Ya, jadi beliau sengaja membawakan contoh bi abdala sama bi abdalikum di matan. Ya, berbeda dengan sebagian orang memberikan contoh marartu bi Utsmanina dengan alam. Ya, dengan alam. Karena alam itu ihwan asalnya ma'rifat, ya. Kemudian enggak bisa antum idhofahkan kecuali kalau antum nakirahkan terlebih dahulu, gitu. Makanya di sini saya mengatakan fa innal alam la tudaf hatta tunakkar. Alam itu tidak bisa jadi idhofah, jadi mudhaf kecuali kalau dia nakirah. Ya, nakirah. Kalau dia nakirah ihwan, kalau dia nakirah, maka enggak ada masalah mamnu minasarfi. Karena mamnu minasarfi itu ilahnya far'iyah. Harus ma'rifat, gitu kan? Jadi enggak tepat maksudnya dengan contoh Utsmanina. Anggaplah Utsmanina di sini alam. Ya, alam gitu kan? Alam. Dan alam itu tidak boleh mudhaf kecuali dia nakirah. Kalau nakirah, berarti enggak mamnu minasarfi lagi. Karena mamnu minasarfi itu di ma'rifat. Ya. Gitu maksudnya. Fa innal alama la tudafu hatta tunakkar. Fa idza sara nahwu Utsman nakirah, zala minhu ahadus sababain al-mani' al-mani'aini lahu min as-sarfi wa huwa al-alamiyah. Wa huwa al-alamiyah, dan alam itu pasti ma'rifat. Kalau udah nakirah maka dia zala alamiyahnya. Terus fadakhala fi babi ma yansarif wa laysa al-kalamu fihi. Nah, jadi kalamnya bukan di sini gitu kan, karena udah bukan mamnu' min as-sarfi lagi. Terus bihilafi afdala fa inna mani'ahu min as-sarfi as-sifah wa wazn al-fi'l. Nah, berbeda dengan afdal yang membuat dia mamnu' min as-sarfi itu pertama wasfiyah dengan wazan fi'il gitu kan. Antum memudhofkan atau tidak mudhofkan, yang namanya wazan fi'il dan wasfiyah tetap ada di situ. Makanya lebih tepat contohnya bi abdalikum atau bi abdala. Wa huma mawjudani fi adhaftahu am lam tudhifhu wa kadhalika tamthili bil afdali awla min tamthili ba'dihim bi qawlihi ra'aytul walida ibn al yazidi mubarakan syadidan bi a'ba'il khilafati kahilu. Jadi syahidnya di sini al walid ibn al yazidi, ya ibn al yazidi dengan menambahkan alif kepada al yazid, ya karena kita ada kaidahnya, ya alam itu tidak bisa dimakrifatkan dengan al kecuali kalau dia nakirah. Kalau dia nakirah maka dala al alamiyah hingga tidak masuk lagi dalam kategori mamnu' min as-sarfi gitu. Nah, dengan anggapan Yazid di sini ma'rifat, maka al di sini dia bukan al ta'rif tapi al yang lilamhil asal, yang menunjukkan Yazid itu sebelum jadi alam dia adalah fi'il mudhari' dari zada yazidu, kemudian dijadikan alam, kemudian kemasukan al zaidah lilamhil asal. Jadi bukan alif lam ta'rif. Makanya tidak tepat membawakan contoh ini di sini gitu. Itu yang ingin dijelaskan oleh Ibnu Hisham di sini, wallahu alam. Ya, karena sudah azan, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk alul khamsah. Naktafi bihadzal qadar. Syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazil syukri wa minallahi azimul ajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.